Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Altisom dimanapun Anda berada dan hadirin di studio rahmatullah. Alhamdulillah, kembali kita dapat bertemu dalam sebuah program acara di Radio Altisom Semarang, yakni Bincang-Bincang Kita. Bincang-Bincang Kita adalah sebuah program talk show yang membahas berbagai hal yang terjadi di sekitar kita, yaitu seputar masalah muamalah, masalah pendidikan, keluarga, dan banyak hal lain yang dengan menghadirkan para narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita kembali kedatangan narasumber kita, yakni Al-Ustadz Sodikun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah seorang da'i atau Ustadz Al-Sunnah yang saat ini bermukim di Ambon, Maluku. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menyambung materi kita dalam episode yang telah lalu, yakni masalah pernikahan. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas masalah bagaimana membentuk sebuah keluarga yang sakinah, dan bagaimana yang dimaksud dengan keluarga yang sakinah atau keluarga yang islami. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang fase ataupun langkah-langkah yang diperlukan untuk masuk ke dalam mahligai pernikahan. Dan untuk itu kita nanti akan berbincangkan dengan Ustadz Sodikun banyak hal yang dapat akan kita nantikan, faedah-faedah yang sangat berharga tentunya. Dan untuk para pendengar di manapun Anda berada, kami membuka jalur pertanyaan dari antum semua. Dan untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp, melalui nomor 0857-1249-5355. Kami ulangi lagi, pertanyaan dari antum yang ingin menyampaikan berbagai permasalahan terkait dengan tema kita kali ini, yakni menuju pernikahan islami atau mendulang barokah dengan menikah, nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp ke nomor 0857-1249-5355, atau bisa juga melalui BBM di PIN 56DB34OB. Baik, kita masuk ke perbincangan kita. Dan yang saat untuk masuk ke dalam mahligai pernikahan sebagaimana yang kita inginkan, untuk membentuk pernikahan yang sakinah, yang mawaddah dan rahmah, tentu kita membutuhkan yang namanya bekal. Mungkin ini yang perlu pertama-tama kami ingin mendapatkan faedah. Sebenarnya bekal seperti apa yang nantinya kita butuhkan untuk menuju ke pernikahan itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin, para pendengar Radio Al-I'tisam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah,